أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والله أعلم بمراده إلينكم أكيكن padang imankeun ya ladina kabe mayar tadau teu sapa wong iku murtad yang man macane bil faqi wal idgobi kalawan den pecatkeun idgom lan den idgomkeun. Menang dibaca mayar tadid, menang dibaca mayar tad. Yarji umanane yarji babalik yang man mingkum saking siraka beandinihi saking agama Allah ilal kufri maring kufur bi ikhbarin kalawan yaiku ikhbarun. Ikhbarun bima alim Allah yaiku ngawartakan galawan barangkang alam Allah ngawaruhakan safa Allah ta'ala alimahaluri Allah wuku ahu ingtuni barikmat wakadir tadda jamaatun lan teman murtad sapaung ake bada mautin nabi dalam sausana mautin kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fasawfayatillahum besok maka besok bakal teka bakal kani safa Allah. Badalahum ing gegenteni man biqaumin kalawan kaum muhibbuhum kang mikademen ya Allahum ing kaum mayuhibbuna lan mikademen ya kaum ing Allah. Kala ngucap kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hum kaum hadza utawiya kaum iku kaum ikila iki uang wa asyara lan nuduhkeun ya kanjeng Nabi ila Abi Musa al-As'ari maring ka Abi Musa al-As'ari. Rahul Hakim isna riwayatkan hu'ing hadith apaki hakim fusaihi fusaihi dalam sahih hakim azillatin pirang-pirang kang nyaah kang dedaati pinatur kang olas kabe alal mu'minina ingatasi pirang-pirang kang mu'min kabe aizatin tun pirang kang keras asyidai tegasa pirang-pirang kang sangat alal kafirina ingatasi ungkang kafir kabe yujahiduna kang pada perang ya kaum kabe pisabila ing dalam arah-arah ngagungkan ngaluhurkan agama Allah wala yakhafuna lan ora wedi ya kaum kabe law matala ing cacadane wong kang nyacat ing dalam sabilillah kama yakhaful munafiquna kaya oleh wedi sapa wong kang munafik kabe law mal kufar ing cacade ing panyacade pirang-pirang kafir zalika itu mangkono-mangkono al-madhkur kang dan tutur binal awsaf saking pirang-pirang sifat fadlullah iku kurnia Allah yutihi kang nekakeun ya Allah ing fadlullah ing fadl maya sya'u ngongkang ngersakin ya Allah ingman wallahu lan utai Allah wasi'un iku kang jebar kathirul fadli tegese kang ake kurniani alimun turkang maha unina biman hu ahluh kalawan barang kalawan uang kang utai man iku ahluhu ahline Allah atawa iku ahluhu ahli fadl ahluhu iku ahli fadl. Sabada Gusti Allah ngajelaskeun sifatan-sifatan jelema anu beragama Yahudi Nasrani berikut munafiq. Di dieu Gusti Allah rek ngajelaskeun masalah tingkah-tingkah mukminin anu asli jeung jelema-jelema nu mukmin anu murtad ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jiji deuk nyaritakeun jelema mukmin anu sejati ka imananana anu ku urang kudu dijadikeun conto terus datang ka yaumul qiyamah. Nomor kedua, deuk nyaritakeun jelema anu babali ka imanan anu tadina iman ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Rasulullah kuari berbalik murtad jadi kafir deui. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Iyalah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema-jelema nu ariman alladzina isim mausul amanu silahna wal mausul fisfi wal mausul ma'silati fi quwwatil mustaqi sarua jeung al mu'minuna wal mu'minat. Bahasana sahe jelema nu ariman rek lalaki rek awewe di mana bae ayana mayyal tadminkum an dinihi saha jelema anu murtad ti golongan aranjeun kabeh andini jauh tina ninggalkeun agama Islam kuari babali ka agama kafir. Ta'etatea fasaufayatillahu maka isuk besok bakal ngadatangkeun Allah ka kaum nu kaum etatea gaganti daripada jelema nu murtad yuhibbuhum wa yuhibbuna cintaeun jasa Allah ka eta kaum kaum ge cintaeun jasa ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika turun ayat ieu jelema murtad teh pancen aya. Jadi berarti ieu ngajelaskeun jelema nu bakal. Aya nu bakal makan isuk minggu hareup bulan hareup meureun di zaman Kangjeng Nabi aya keneh atawa sabada Kangjeng Nabi tos teu aya. Berarti ieu teh termasuk kana berita gaib. Kanjeng Nabi nampa ayat ieu nyaritakeun urusan anu gaib. Bakal aya jelema nu murtad kaluar ti agama Allah jeung bakal aya jelema istimewa anu nanjerkeun agama Allah neruskeun sepak terjang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Can ieu teh berarti ieu teh termasuk berita gaib. Berarti mukjizat. Kanjeng Nabi nyaritakeun barang-barang anu gaib teh boro-boro ieu deui, paling sabulan, dua bulan, sataun, dua taun deui, cacakan di jero kubur berita gaib dicaritakeun ku Kanjeng Nabi. Cacakan malaikat-malaikat anu aya di langit tu teka deuleu kurang diberitakeun ku Kanjeng Nabi. Keun tabak kuari keneh, isuk pageto, mahsyarna, mizanna, siratal mustaqimna, hoda neraka jeung sorgana geus dicaritakeun ku Kanjeng. Da ieu teh ieu urang nu mantak darariuk di dieu, ieu teh percaya bahwa engke di jero kubur disiksa. Disiksa ieu teh aing teh, mantak aing hayang ngaji abeh ulah disiksa. Da ieu teh sanajan henteu dibukaan ge hatena pasti sia-sia dibeuleum ka jeung kitu, ka jeung kuku bae kitu bae geus. Teu kudu ditanyaan deui sia nu mantak ngaji kunaon? Embung ka neraka. Pasti kos kitu teh. Tapi cenah urang Cikuma mah lain, kunaon? Sia nu mantak ngaji kunaon? Janji jeung randa, beda ta mah. Tama sempilan doang geu gedena mah tetep sieun ka neraka. Pan sieun ka neraka, pan di nyaro ngaji nyieun neraka. Pan belum entah, emang orang Cikupa mah paling-paling eta geus. Tuh kan. Nah, ieu teh urang teu kudu dicaritakeun. Hiji, mun ditanya hayang sugih henteu? Hayang, teu kudu ditanya. Pasti hareang sugih kabeh. Komo ieu mah potongan kredit kabeh. Hayang. Teu kudu ditanya. Nomor kedua, sehat. Teu kudu ditanya deui sama ca Kanjeung Nabi. Kajeung teuing kumaha ge jelema hayang sehat bae. Ulah ditanyakeun deui geus pokona mah hayang sehat. Katilu, hayang sorga pasti bae eta mah. Teu ieu urang mantak diuk di gigi teh hayang sorga. Mantak kahujanan saeutik nyilip. hayang sorga, ai macul bapak di sawah kahujanan dia tilok nyilib. Tilok, padahal hasilnya nyaho hasilnya henteu. Hasil datanya henteu nyaho hasilnya henteu. Boa mun ku beurit teu hasil, padahal kamari sabar poe macul kahujanan. Tapi iya ngaji mah jelas-jelas bakal dikawinkeun jeung bidadari nyilib. Nyilip kehujanan, nyilip, masya Allah. Itu jadi berarti muliaan keneh macul daripada ngaji pan blon eta. Masya Allah. Lantaran orang mempandangan anak pandangan duniawi baik, hayalan hayalan duniawi baik, ukhrawi mah kurang teka bayang-bayang, numantak eleh baik ta. Nah, supaya orang teger, supaya orang mantep, maka ngaji abe aya masukan-masukan. Jaai urang hudang ti peuting teh urang mah eleh kutunduh pan. Sebab duniawi pan urang mah teh hudang. Leng leng leng leng. Beuntanya leng leng leng leng. Cenah cak kiai tenang ja puyeng. Ngis kikian bae cenah kikian bae teh. Haju bae mikir, nya tiris. Nya tunduh, nya isukan pasti aing digawe pan ieu bahaya. Duladeuleu deui anggel ngegepayan sini. Cak anggel teh sini sini sini. Waktu geugeuran we dirangkul ku urang teh, menyatulah dengan bantal. Tah. Lantaran pandanganna duniawi. Tapi lamun geus pandangan ukhrawi, hudang ti penting, ko tunduh ke ku aing sia. Tunduh awas ku aing sia. Dipeureuhan ngajen ku kumaha ku aing sia. Emang aing eleh ku sia tunduh. Dikieu-kieu ku nyara se ngopi heula. Abe ulah tunduh aing teh mantap ngopi ge awas ya ku aing. Tunduh kene mah nyeun. Boba. Diasupkeun hulu ka hayus ya. Tunduh teh. Wah, tunduh aja duh. Senang tangge set kacai tiris tunduh tinggal tunduh sebab pandanganana aing mah lain naon ieu hook malam ieu moal kapangih deui jeung aing wisuk mah lain deui nu malam ieu mun dikosongkeun berarti aing ieu kosong ibadah teu bisa aing mah tetep bae sorga aing daripada coglak maningan aing tunduh-tunduh ge salat sanajan 2 rakaat eta pandanganana ka ditu beda berarti mah pandangan anggel kabeh ya. Kadeuleuna ge lain deui atuh pan. Panaikan deungeunna tahajud mah matana ge lain deui rada beureum. Ieu bacalan lenghar matana. Aya nu belah ditu beureum nyeri mata. Masyaallah. Dina mata ge atuh bakal kadeuleu cayan bae. Semu beureum oh berarti peutingna tas hudang ge kajeng kukumaha. Aya nu cenghar ge mah oh potongan. Oh potongan calar lenghar geus kanyawan bae di mata ge. Tuh, ya lain deui. Komo awewe mah. Cindul-cindul, oh berarti kasih carakan salah lagi. Insyaallah. Tuh kitunya. Nah, dua informasi ti Gusti Allah nu disampaikan ke Kangjeng Nabi. Hiji, bakal aya jelema nu murtad. Nomor kedua, bakal aya nu nanjeurkeun agama. Masya Allah. Matak, ya ayuhalladzina amanu. Cek Gusti Allah disampaikan ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, wahai jelema nu ariman, sakadeung deui bakal aya jelema nu murtad. Hiji, nomor kedua bakal aya jelema nu negakeun agama Allah. Mayartadda minkum an dinihi, saha jelema nu murtad balik tina Islam ka agama kafir, ngajauhan agama Allah. Ulah kaget Muhammad, fasaufa besok atawa kek bakal ngadatangkeun Gusti Allah kagak ganti jelema eta ka kaum anu indahna luar biasa. Allah resepeun ka anjeunna ka para kaum, kaum ge resepeun ka Gusti Allah. Nah, jadi aya dua, hiji bakal aya jelema nu murtad bener bae. Telila Kanjeng Nabi dipundhut ku Gusti Allah, dipundhut ku Gusti Allah. Mulai jelema kalaluar ti agama-agama Allah, balik ke agama Yahudi deui, balik ke agama Nasrani deui, mencerca mencaci maki ke agama Allah anu geus disebarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah aneh boro-boro kuari cacakan baheula Kangjeng Nabi na haneut keneh jelema balik ka tukang murtad atuh kamu kuari aya citra aya puri di dieu. anu unggal asar ari anu marake sakieu teh kan maka sakieu kan maka atuh mang sia nyaraho pang ada teu murtad kumaha ya Allah ya Rabbi tuh Gusti Allah nabi cik sahibul kasyaf bakal aya 11 golongan nu murtad 11 golongan nu murtad ngan di zaman Kanjeng ayat 3 di masa Kanjeng Nabi masih kene jumeneng ayat 3 manusia anu murtad bahkan nantangan ka Kanjeng Nabi saliana setelah Kanjeng Nabi dipundut ku Gusti Allah ya Allah ieu urang hitung-hitung muludan mah ieu mah muludan ieu mah ngan teu make berkat muludanna emang potongan berkat mah lain deui muludan teh kudu make berkat mun kada leucauna gede tetek diukna mun cauna nu laleutik teh cau emak cau hansip bangun jiduh bae teh kaluar kaluar deui kaluar deui aya tilu manusia di zaman Kanjeng Nabi nu murtad ka Kanjeng Nabi bahkan lain sekedar murtad ngaku nabi deui jadi aya nabi tandingan jang mengecek keistimewaan Kanjeng Nabi tetap Allah yang tandingan Nabi jadi jelema ngaku Nabi kadalala kurang bangkawara emang bangkawara nganjang ningali keistimewaan Kanjeng Nabi kudu dibandingan kos kuari ayah kiai anu teger teh pasti ayah babandingan pasti bae ayah kiai anu tetap teger ayah nongolembar jang ngabandingan anak engkege masyarakat sendiri masyarakat manusia sorangan anu bakal nempo nu mana nu asli nu mana nu teu asli ti Gusti Allah sama kos kitu tamah lamun asli negakeun agama hiji tilok nyieun proposal asal kiai nyieun proposal tandingan kiai tamah kos kadua tilok daek nyieun yayasan komo dana Australia komo dana-dana ti Yahudi ti Patikan memual daekeun tamah kos kitu mah mun aya tandingan kiai bener tamah tandingan anu tamah geus kajen ku kumaha ge berdalih ka kaler ka kidul legeg ku sia dalil nu jelas lain nanjeurkeun agama Allah hayang meuli Innova tamah kiai sakitu bae titik bae geus pokona kudu aya tandingan anu bae kajen ku kumaha ge sebab boro-boro kiai deui cacakan wali bae wali loba nu ngaku wali-wali wali loba nu ngaku wali nyarekanan ka wali-wali nu asik ka Tuan Syekh Abdul Qadir ka Syekh Abu Hasan As-Sadili ka kitu Abul Qasim Junaidil Baghdadi ka kitu Syekh Sirius Siti Syekh Marupil Kuhi jeung sajaba-sajabana loba nu nyarekanan loba mun cemooh ulah kaget boro ka wali ka Kanjeng Nabi ge aya kula keur ka Mekah teh tet ngajak jamaah yuk urang ziarah ka makom Syekh Nawawi. Zararah lah ka ditu beres jarah terus balik aya nu nanya urang Bandung. Pak Haji dari mana? Ziarah. Ziarah ke mana? Ke Makla. Di makom siapa tuh? Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu siapa? Syekh Nawawi itu ulama Banten. Saya dekat rumahnya sugan kula mah, sugan kula. Nyana akur jeung urang. Mantap. Dideketkeun bae kitu ngabanggakeun itu dekat dengan rumah saya padahal udah deket jeung imah aing mah lain Nawawi eta aya deui geus kitu bae eta mah kenapa sih diziarahin oh dia ulama besar karangannya banyak dibejakeun kukula-kukula gitu emang udah jelas kitabnya bener je panang tangan ka aing pan jadi kiai ya juga lain akur gitu masyaallahnya duaan bae ieu digang ngomongna ge ih cekulat teh emang kenapa sih emang belum kenal dengan Syekh Nawawi gak ada yang kenal kalau di Bandung sama Syekh Nawawi itu apa ya manusia biasa yang gak jelas itu orangnya wah gelut tau lah ya ini ih mapan Mekah ditahan teguh kula ditahan udah gini aja saya kamu nanti di akhirat kita ketemu gak sebaik kula kacai baiknya nolokun baik pan di akhirat tapi mendang sama para poe nyana datang deui ngajakan ngobrol deui ngajelaskeun Syekh Nawawi kukula dijelaskeun teh dibacakeun dijelaskeun tentang kewalian-kewalian kewalian-kewalian tetap nyana teu percaya orang ka wali-wali barang diselidiki kalau situ Bandungnya di mana Pajagalan jakin oh di situ mah banyak Persis ya mungkin Mas juga Persis ya mohon cenah wah tuh Persis mah ulah ngobrol jeung Abdi tuh jeung Batu cek urang teh Batunya nembarah di dinya hampura ieu mah Mekah cak ulah teh Masya Allah aya beta pengalaman di Mekah kos kitu. Loba nu teu percayaeun ka para wali-wali Allah ulah aneh kuari bage kuari kuari nu datang ka kula ulah manusia biasa habib bae habib aya anu nentang habib nu nentang ka kula aya sakelas habib bae aya nu teu percayaeun ka kawalian Syekh Abdul Qadir Ajani atuh deuk nyaho di mana aing aja henteu naon teu mah ngan saturunan-turunan anak doanya nak ait tengah jimat tetep kula pengalaman habib baik eh nutup percayaan karena kawalian ngan lalaunan kukula habib di pengkol-pengkol di lempengkeun mesti jamah habib cekula teh ya. Anu jadi imam terus kabelah dina rada sadar itu cacakan etak baik geus teu paham komo atuh nu teu ngararaji mentak dibawa kurang haolan ngejelaskan tentang wali hiji nomor kedua supaya orang kabengket wali Allah abadi akhirat anu ngagus sakitu doang jak ngandalkeun salat urang mah atuh mana andelanana mimiti Allahu Akbar teh jang geus hijrah hate urang mah mol aya awak di luhur sajadah ai hate keur di eskalator Masya Allah. Nah, kehiji di zaman Kangjeng teh jelema nu buang kawadah adalah Banu Mudlij. Raisna kepalana Zulhimar sebagai lakob. Ngaran aslina Aswad Al-Ansi. Eta jelema buang kawadah anu luar biasa tanabba'a ngaku nabi nya teh. Ngaku nabi teteta Aswad Al-Ansi dia. Urang mana eta? Urang Yaman. Wastaula ala biladihi. Nyana jadi pemimpin Yaman saat eta. Wa akhraja umala Rasulillah. Pagawe-pagawe utusan Kanjeng Rasul kunyana dikaluarkeun ti negeri Yaman lantaran teu iman ka dirina nyana ngaku jadi utusan Allah. Teu kira-kira pan zaman baheula ge geus aya eta kos kitu. Numantak pakataba Rasulullah Kanjeng Rasul nyuratan melalui Mu'ad bin Jabal sahadatil Yaman jeung penggede-penggede di negeri Yaman bahwa hati-hatilah dengan seorang manusia yang mengaku nabi yang bernama Aswad Al-Ansi dari keturunan Banu Mudlij apabila ada kesempatan segera hancurkan basmi langsung yun kekuatan setelah nyian kekuatan diserang begitu diserang dibunuhlah dengan melalui seorang manusia nu gagah ngaranna Fairuz Adaili setelah dibunuh dak dibakar imahna dibeuleum imahna dihancurkan nyana segera ke Madinah laporan ka Kangjeng Nabi ngadua alhamdulillahirabbil alamin bungah anu luar biasa aya jeleman wani luar biasa ngaranna Fairuz Adailini hancur hiji nomor kedua di Banu Hanifah ieu geus terkenal luar biasa Musailamah al-Kadzab tanabba'a Musailamah al-Kadzab ngaku nabi deui nyana bahkan ngaku jadi rasul nyuratan Musailamah al-Kadzab teh ka Kanjeng Nabi nyuratan dina surat nakie min Musailamah al-Kadzab min Musailamah Rasulillah nyana ngomong kos kitu sorangan min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah jadi nyana ngaku ka Kanjeng Nabi pernah iman ieu ka Kanjeng Nabi ngan kuarina lantaran boga kamonesan sebab Musailamah al-Kadzab teh lamun nyekel pasir tak dicekel dibuka jadi emas nyekel daun cekel ku nyana tak jadi duit kemudian jelema asal aya naon-naon ditebak ku nyana mana jero hatena anu-anu sujud di hareupeunan lamun aya jelema sujud ka Gusti abdi mah ieu teh hayang merubah hirup kunaon emang usaha abdi geus anu waduh ieu teh usaha kula mah majes mecoba tolong tuduhkeun hah maneh kuduna usaha anu moal kebel deui sugih dilaksanakeun bener aya nu muriang dibawa ka dinya teh ieu kunaon ieu geus muriang 3 taun cenah ngajoprak bae ki dinya ngising dinya ka dia kan diusap ditiup cageun de kumaha teu percayana atuh nu batak jelema percaya ka ka kumusela bae teh gabogaan kamonesan ai jelema kos urang mah atuh ngaku nabi boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge anu manurut ditanya rukun wudu ke heula ditanya rukun salat ke heula ditanya ngeridit halal atuh lain kiai tah mah kuyai tah atuh boro-boro ngaku nabi ngaku kiai ge can aya nu percaya ngomong ngaku wali ieu mah ngaku nabi nu mantak dipercaya muslim al-kadzab sorang dukun nyana teh boga kaistimewaan kaistimewaan sihir matak jelema reut kabeh percaya Musailamah Rasulillah. Musailamah Rasulillah kanu leutik deudeuh kanu gede ngahormat. Mun aya kesulitan dipecahkeun ku manehanna, mun aya naon-naon diusapan ku manehanna, jelema teh asa diangkat, asa dijungjung, nu mantak deudeuh pisan di akulah Musailamah adalah sebagai Rasulillah. Eta teh kalangan masyarakat kabeh ngarasulkeun ka Musailamah setelah Musailamah ngaku diangkat jadi rasul dirina ngangkut diangkat jadi rasul Allah eta teh boga kaistimewaan sihir nyana mantak nulis nyuratan ka Kanjeng Nabi suratna kieu min Musailamah Rasulillah ila Muhammadin Rasulillah amma ba'du fa innal arda nisbuha li wa nisbuha laka. Di surat-suratnya kos gitu ta artinya surat ini dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad sebagai utusan Allah pula babak du sesungguhnya tanah ini adalah sebagian untuk kekuasaan saya dan sebagian untuk kekuasaan kamu wahai Muhammad wassalam Musailamah Rasulillah coba ya ta surat murikak bulu emang ada yang surat kos gitu tapi dijawab ke Kanjeng Nabi fajabahur Rasul surat fakataba ilahi Rasulullah min Muhammadin Rasulillah Kanjeng Nabi langsung nulis min Muhammadin Rasulillah ila Musailamah al-Kadzab amma ba'du fa innal arda lillahi yurisuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Surat di Kanjeng Nabi leuwih indah dari Muhammad utusan Allah yang asli kepada Musailamah yang pembohong kelas kakap bahkan akina kakap ieu mah ieu. Amma ba'du fa innal arda lillah sesungguhnya bumi ini adalah bukan milik siapa-siapa hanya milik Allah semata-mata yurithuha may yasha. Allah telah mewariskan bumi kepada orang yang dikehendaki oleh beliau oleh Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah wal akibatu lil muttaqin akibat yang bagus untuk orang-orang yang takwa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala wassalam min Muhammadin Rasulillah. Eta surat ciri surat menyurat pohara luar biasa orang malain kan surat orang malain berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki jurig tak majak kos gitu mah datanglah sepucuk surat ini ke pangkuan Musarwiti di keheningan malam yang sunyi ku dengar suara cecak yang aing balik deka ngora ya wassalam Dedi Pasar Kemis make tanda panah slot. Ini dibaca eta urang nyuratan teh kos kitu balik. Tuh batur ba surat teh lain lalagaan. Beuh luar biasa. Baca ku Kang nah dua teh jelema nu ngaku nabi. Dukun nomor katilu nu ngaku nabi adalah Banu Asad. Ieu adalah kaum Talhah bin Khuwailid tanabba'a. Banu Asad seorang manusia dari golongan Banu Asad ngaku nabi sarua bae numantak ku Kanjeng Rasul dikiriman Khalid bin Walid. Khalid perangan eta jelema bunuh bila perlu lain bila perlu bunuh ce Kanjeng Nabi segera. Khalid bin Walid seorang sahabat anu gagah perkasa naik kuda dar berangkat ka ditu bersama-sama dengan penggawa-penggawana langsung perang merangan kaum Asad bahazama ba'dal qital kemudian langsung dibunuh. Aehnya nak, masya Allah. Ciksa kawal mah lari. Setelah lari sampai ke Sam, di Sam benang kuki Khalid. Sanggesa benangnya nak minta ampun. Sanggesa minta ampun kulah mentah dihampura. Bejakan ka Kanjeng Rasulullah. Kula medesakan desakan ti masyarakat kula bahwa kula titah jadi Rasulullah. Numatak itu kunaon lantaran kula boga ilmu sihir. Detik iya, menit iya, saah iya sihir kula detik dipicer. Tetap kula ndet iman ka Allah jeung ka Rasulullah. Salam kula ka Kangjeng Rasul. Bejakeun kitu, amankeun kula ti haritanya na Islam nu luar biasa. Asup Islam deui, kemudian Islamna bagus dan mimpin Islam anu luar biasa. Tilu di zaman Kangjeng Nabi nu ngaku nabi teh. Tek bae zaman urang taun 2010 musodek. Masyaallah, Gusti Allah doang. Di Bandung Yasmin. Engge isin ngadengena ge Yasmin jadi nabi. Yasmin teh Yasin teh turun ayat teh ka kula tatadina mendek Yasmin. Eta kula jelema ondo tapi eta modelna aya bae pengikutna model. Meureun nu mantak aya pengikutna pasti aya kamonesanana. Setelah kula ngobrol di Garut boga kaistimewaan naon eta? Sarua tadi boga sihir batu dicekel jadi emas, batu dicekel jadi perak. Ketika manehna ditewak cep teu aya, jeul aya di ditu. Endek kumaha atuh ta eta sihir teh bisa kos kitu. Kitulah mayar tadaminkum andiri ulah kaget Muhammad. Di zaman anjeunna tilu manusia ngaku nabi. Etalah sejarah anu luar biasa dibaca ku orang Amerika, dibaca ku orang Inggris, dibaca ku orang Belanda, dibaca ku orang Amerika, Eropa, Australia dan lain sebagainya. Kangjeng Nabi anu mutlak kabeneranana aya bae tandingan-tandinganna. Mata kula kaget, di urang ge sarua bae. Aya bae negara nu lempeng tandinganna aya deui. Aya deui manusia, organisasi, aya deui organisasi tandinganna. Aya deui anu hebat, aya deui anu hebat. Tandingan selalu kitu bae. Salila dunia aya keneh encan kiamat selalu kitu bae. Contohna aya hiji santri lugu ngaji bisa di pondokna lila, lempeng niatna balik ka imah, kawin nyeun bae pondok. Teu loba codekah janyana mangan saukur ti imah ka pondok ka masjid, ti imah ka pondok ka masjid bari ngaji jeung santri. Coba aya nu hasud mulai. Ulah kaget emang ditandingan ku Gusti Allah. Jang naon eta? Jang neuleuh kuat apa henteu sih? Kuat apa henteu sih? Berbagai macam tandingan anak di levelna masing-masing, di sekupna masing-masing. Mata ulah kaget, Kangjeng Nabi bae aya nu nandingi, para wali bae ge aya nu nandingi, para ulama salafus salihin aya nu komo zaman mujtahid batama urusan zahir nu nandingan loba jasa, komo zaman kuari zaman acak-acakan. Zaman teu jelas mana sih nu bener, mana nu teu bener, kabeh ngaku bener. Zaman teu jelas tapi tetep bae Allah mere nurani, di jero nurani moal bisa dibohongan. Cak hate sorangan kene mun aya kiai ceramah saudara-saudara bahwa minuman itu adalah halal caknya. Kiai-kiai yang mengharamkan minuman itu keliru, yang jelas adalah bir itu haram. Nu ngadengekeunan nu tukang mabok goblok ge budak. Goblok. Bir caknya halal, haram bego padahal nya ge osok. Padahal nya ge osok, nu osok bae nurani nama tetep bae. Nurani nama ngaharamkeun. Saudara-saudara, kiai mengatakan bahwa zina itu haram, keliru itu kiai. Yang jelas zina itu karena enak enggak apa-apa. Kan gitu. Pokoknya yang penting sama-sama suka. Kita suka, dia suka, enggak ada masalah itu yang begitu mah, ya. Lihat di sana, di mana? Di Uni Soviet. Sama suka, sama rata, sama senang, enggak apa-apa. Itulah agama yang benar. Kalau ada larangan-larangan begini, nah ini namanya enggak adil. Ayat anu ceramah gitu. Kadengkeun kadengkeun kudu sok zina kiai blaon eta kiai blaon ana sok zina ge ngablaonkeun ngablaonkeun kos kuari bae aya kiai anu ngahalalkeun kredit diblaonkeun padahal nyanana ge mobilna dua nangridit kabeh atuh geus kis kitu bae nurani mah teu bisa dibohongan, nurani teu bisa dibohongan. Ketika aya jelema keul ka kiai hate leutikna mah henteu nu sabenerna, asal bisa bae kiai na kajeun aing mah dipake ka keul ge setahun dua tahun katilu tahunna henteu hampura. Nurani mah teu bisa dibobodo. Nah kitulah. Nah di zaman Kangjeng Nabi, di zaman Kangjeng Nabi aya tilu nu nyata ngaku nabi. Setelah Kangjeng Nabi pupus dipundut ku Gusti Allah, tujuh manusia deui ieu adalah di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hiji Fazarah kaum Uyainah, dua Gotofan kaum Qurrah bin Salamah nu murtad, tilu Banu Sulaim kaum Fajaah bin Abdul Lalil, tilu opat Banu Yarbu, lima Banu Tamim, genep kandah tujuh Banu Bakar bin Wa'il, ieu adalah murtad, murtad, pemurtad, pemurtad. Mada geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi, waktu Kanjeng Nabi aya keneh gaibna, di gaib, berita gaib geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi, cak Gusti Allah sampaikan ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nyampaikan ka para sahabat. Kuari, kuari, urang ngadenge teu bareng jeung Kanjeng Nabi ngan urang ngadenge sejarah waktu datang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman, mayartadda minkum sahajalma nu murtad di golongan maneh kabean dini ti agamana. Yakni babali kuari ka kupur deui, babali ka Yahudi deui, babali ka Nasrani deui. Taeta teh pasaupaya tilahu Allah bakal ngadatangkeun gaganti eta jelema nu murtad bi qaumi yuhibbuhum mayuhibbuna, ku golongan kaum anu resepeun Gusti Allah kata kaum mayuhibbuna jeung resepeun eta kaum ka Gusti Allah. Pohara pisan ieu, Allah bakal ngadatangkeun serombongan kaum anu Allah cintaeun luar biasa terhadap eta kaum, kaum eta ge cintaeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu Kanjeng Nabi nyaritakeun yuhibbuhum mayuhibbuna, Kanjeng Nabi isyarah hum qaumu hadza, bari ditunjuk aya jelemana hum qaumu hadza, bari kitu Kanjeng Nabi, kaum eta teh qaumu hadza, kaum eta tah, eta teh pas lempeng nunjuk ka Abi Musa al-Asy'ari, ke kaum eta tah Abu Musa al-Asy'ari. Ternyata bener Abu Musa al-Asy'ari iyalah kaum anu luar biasa cintaeun ka Gusti Allah, nu Gusti Allah ge cintaeun ka rombongan-rombongan ka kaum-kaum nu dipimpin ku Abu kitu Abi Musa al-Asy'ari. Kitulah nu caritakeun ku Imam Hakim dina kitab Shahih. Setelah diteliti kaumin yuhibbuhum mayuhibbuna, teliti ku para sahabat, ternyata anu cintaeun jasa ka Gusti Allah, Allah cintaeun jasa mah hiji Sayyidina Abu Bakar, nomor kedua Sayyidina Utsman, nomor katilu Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, kedua Sayyidina Umar, katilu Sayyidina Utsman, kaopat Sayyidina Ali. Dina opat teh dina opat surtil deui, pres deui, ternyata nu paling cintaeun ka Allah, Allah cintaeun teh dua, hiji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nomor kedua Sayyidina Ali karramallahu wajah, dua tah supaya asup ka yuhibbuhum wa yuhibbuna. Di antara dua teh keunggulan, keunggulan, keunggulan, keunggulan, ternyata nu menang adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, hiji. Nomor kedua azillatin alal mu'minin, kaum-kaum eta teh sangat ramah, sangat dedeuh nyaah terhadap orang-orang mukmin, kanu sahandapeun dedeuh jeung nyaah, kanu susah nyana ngabantu luar biasa dikorbankeun hartana, kanu fakir, kanu miskin, kaya timpiatu jeung ka jelema-jelema anu lemah teh nyana azillatin alal mu'min, tawadu DPDP dedeh jeung nyaah, bea ka dedeh jeung ka nyaah teh mun ku urang dipandang teh nyana. Saha eta? Di antara nu opat nu menang Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Ali, ternyata di nu dua teh nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae, Sayyidina Abu Bakar deui bae. Lantaran Sayyidina Abu Bakar mah lamun aya nu ceuri ka imana aya naon, aya naon, tah aya deui anu menta bodak, tah aya deui anu menta bantuan, tah aya deui terus we teu pernah diengkekeun deui, teu pernah diengkekeun. Aya jelema datang deui ka dinya menta dibere, isuk datang deui dibere deui, isuk datang sugan ngomong sia datang deui, datang teu pernah dibere bae, hayu bae terus Sayyidina Abu Bakar. Tapi eta henteu caep saeb hartana, makin dibikeun makin loba. Urang mah pan ieu sieun, tah sieun eta nu ngahalangan ka urang. Lamun urang eueuh ka sieun mah moal. Kulantaran sieun, sieun etalah jadi kenyataan. Dibikeunan ku urang, sieun pakir, jadi pakir. Ya konsepna ge ulah sieun, dibikeunan hayu bae. Pokona mah amun urang teu sieun, percaya kana kasugihan Gusti Allah, moal beak-beak sarua bae. Buktina Sayyidina Abu Bakar. Azillatin 'alal mu'minin, Nomor katilu a'izzatun 'alal kafirin. Keras terhadap orang-orang kafir. Teu meunang ngadenge salenting bawa ding angin asal aya kafir gerak. Sayyidina Abu Bakar mah geus kieu bae. Kekerot. Geus kekerot bae Sayyidina Abu Bakar mah. Mun aya Yahudi, Yahudi aya Nasrani sini gerak ngahancurkeun Islam. Geus kieu bae. Aya aing keneh. Urang ge dua orang aya. Asal ngadenge pabrik bae. Misalnya koprok mah sit. Deres main mah sit. Teh geus gigiling we tah. Sayyidina Abu Bakar mah gigiling sote deuk nanjeurkeun agama Allah. Kekerot asyiddah. Kekerot a'izzatin 'alal kafirin. Gagah. Menghadapi orang-orang kafir teu aya sieun sabakatul hiber-hiber acan. Eueuh bae. Pokona mah paeh teh jadi lalap ku Sayyidina Abu Bakar. Eueuh bae sugan sieun saeutik. Wede nyana, luhung nyana, hebat nyana. Eueuh gimbir saeutik ketika acan a'izzatin 'alal kafirin. Sayyidina Abu Bakar. Dua, Sayyidina Ali geh kitu. Ngan begitu dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih eleh ku Sayyidina Abu Bakar siddiq. Si Ali geh kitu sarua bae teu meunang ngadenge kafir-kafir-kafir itu. Tangan dibandingkeun jeung Sayyidina Abu Bakar masih keneh derajatan luhuran Sayyidina Abu Bakar siddiq. Tilu, opat. Yujahiduna fi sabilillah. Selalu munan kitu ngaranana jihad fi sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Kabeh ge perang. Ngan dibandingkeun keistimewaan-keistimewaan berjuangna teh ya. Dua nu paling hebat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jeung Sayyidina Ali. Dibandingkeun nu dua, nu menang Sayyidina Abu Bakar deui bae. Yujahiduna fi sabilillah, dikorbankeun sagala rupa bae. Jang Islam, Sayyidina Abu Bakar mah harta dikorbankeun jang Islam, pikiran jang Islam, tanaga jang Islam, sekalipun nyawa jang Islam. Pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mah zahiron wa batinan. Naon bae dikorbankeun jang harta? Urang kuari geus datang ka mana? Urang geus datang ka mana pengorbanan urang ieu jang agama? Urang teh pengusaha gede, di lembur aya nu nyieun musala. Nyana usahana bede luar biasa miliaran aya nu ngabangun musala leutik ulah gede miliaran ulah leutik jasa leutik eta menta keramik doang keramik keramik keramik teu iraha berjuangna kakarak bangunan doang eta kakarak bangunan doang aya kitu mah ngadenge sinden ti Subang sia de ulah ka mamanakeun anak buah dikerahkeun kami awas. Eh, ulah anu nel-nel acan. Bawalah ka pos ka ditu. Memeh ku aing teu meunang aya sasage nya. Wah, tu poke modal ah. Ngucur danana tah ieu jang sindena, tah ieu jang numawana, ieu jang siatana susna, tah jang centeng-centeng-centeng-centeng. Besi kurang bebeja deui ka aing. Urang mah berjuang dina jalan kitu mah kitu tah. Atawa berjuang jang kitu nyukseskeun seseorang. Jang nyukseskeun seseorang sekian miliar sekian miliar sekian miliar siap nu penting nanjer ai digigireun imahna aya pondok pesantren deuk rubuh teh aya masjid terbengkalai aya majelis masyaallah geus teu ngahulu ngaler teu ngahulu ngidul jadi perhatian kakarake segi perjuangan dina bangunan kakarake anu henteu katoel awak teh teu katoel geus syukur harta doang eueuh urang mah encan pernah berjuang datang ka bebeak encan pernah aya dongengna kieu aing dijual teh sawah nu itu jang nya nasid aing mah eueuh tapi lamun kieu mah jual sawah itu benar aing kan lurah pan loba teh manu kitu mah cikupa dua aya teh bener aja hiji cilongok mah henteu tekaliwat. Tuh bun berjuang kos kitu ba atuh loba jasa. Jadi dijual ieu mobil kijang ieu tahun 2005. Jang naon sih? Ngageuseun masjid lah, jangan batur ngimun ka haji bae geus kajen batur-batur kula-kula eueuh nu kitu. Eueuh hiji-hiji acan teu ngadenge sahuntu-huntu acan mun kitu ngajual sawah naon anak puguh sakarola kedokteran hiji. Aju anu hiji lah mun teu ngajual sawah mah teu bisa loba. Tuh jangkos gitu walau pak iya berjuang kakaraku harta doang encantek ku nyawa masya Allah pikiran ge carang anu memperjuangkan melalui pikiran ge gan seutak seutik weh aya waktu-waktu senggang pake kos gitu aya waktu seutik sekelumit pake kos gitu senggang lama pake dunia baik senggang lama pake dunia baik Nah, aya setik memikirkan ke arah eta. Kitu kene harta, wah makin ditumpuk-tumpuk. Jang berjuang di jalan Allah mah asana angel kene. Komo awak mah. Kadanan ku perang ngalawan Nasrani jeung Yahudi. Keur bade urang mah ulah deui perang teh ku nagarana deui teu meunangkeun. Padahal mah ieu teh geus kajerit dasar rakyat mah sabenerna mah. Naon sababna nu matak kajerit? Makin munculna gereja-gereja berarti tanda tangan penggede-penggede. Berarti nyana ngaloyongkeun kana pembangunan agama Kristen Yahudi di Indonesia. Pek legleg mun geus mararawat takar para penggede-penggede sabodo nyana. Ya urang yang ngaku sebenarnya mah negara urang teh kos kitu, tapi ai kos kitu mah ngari doan berarti. Muncullah tiap-tiap perumahan, muncullah tiap-tiap kampung. Mending nu geus layak, nu can layak ge muncul. Berarti nyana kan nu tanda tangan. Nyana saha kieu? Nyana bae pokona mah. Henteu jelaskeun lagi, nyana bae pokona mah. Tak eta teh tak tinggal paehna doang, wallahu alam di akhirat. Eta ngari doan pan berarti teh loyong. Nah, eta mah terus bae saderet ka dinya teh. Tet dihijikeun bae ka ditu. Kumaha sakumaha kamari tah kuari mah tah aing mah ai perang mah meureunanan janteu ieu bae aing mah ngahadang ngahadang kana kelanjutan perjuangan Kristen aing nu dihareup nu kos kitu geus mat mun paeh eta sahid eta mun paeh hebat jasa eta kos kitu deres ieu mah deres du lain kiai-kiai ge kiai teu kitu. Ketika kiai-kiai ieu tanda tangan, tanda tangan naon? Anti pembangunan gereja. Kira-kira ini kalau mah kira-kira mesti kucamat dari aku panjana sok merah 3 juta sebulan kalau menurut tanda tangan nanti meren kiai otplo bin tolol bin goblok bin naundai endahan jawara nu tampil aing tanda tangan tihala aing ya tanda tangan gede jasa bahkan ceplok tangan bahkan tempel bahwa aing anti pembangunan gereja. Emang siap kurang daik aing sholat tilok non tilok iya beren iya jang jalan ke sorga aing enggak saya ingin iya baik saya ingin pokoknya enggak di akhirat tak ditimbang sholat jore zakat jore puasa jore ngaji jore ayah hiji anti agama Nasrani wah cak malaikat iya lu bagus bae timbang lu bagus aja jore bagus anu bagus sorga coba ya. Begitu dibalangkan itu jawara dibalangkan kemana itu ka sorga kiai eleh jawara tulung eleh ku jawara tarua tege ieu urang berjuang deuk datang ka iraha deuk datang ka mana deuk kumaha carana disesuaikeun mun zaman kangjeng nabi perang zaman sahabat perang zaman tabiin geus mulai dikurangan zaman wali-wali sanga perang sarua bae zaman kuari, zaman perang otak, zaman perang politik, zaman perang ekonomi, zaman perang budaya, zaman perang informasi kuari. Perang informasi di internet, tet Yahudi kieu, tet Nasrani kieu, tet Islam kieu, per betik, per jam, per hari perang informasi. Perang terus, tet. Begitu perang ekonomi jeung politik jeung budaya dirasakeunana Islamlah nu eleh. Geus puguh Indonesia eleh, Malaysia ge eleh, nu nyetir adalah negara kafir Amerika kuari. Deuk dioyag-oyag, Sudan dioyagkeun, Yaman dioyagkeun, Misro dioyagkeun. Ka Mesir Misro teh abis di jero. Oyag kabeh. Tek. Sagedeung deui, teh terakhirna adalah Iran, Irak geus dioyagkeun. Tek. Walaupun secara politis eta menang tapi secara ekonomi eleh sanajan nyana rarang sadam tetep bae di mata dunia teh terlihat kalah walaupun henteu nu sabenerna mah ngan kekalahan tina terbunuh-terbunuhna rakyat sipil nu teu nyaho naon dibunuh orok sekalipun dibunuh biadab jasa paneta deuk Iran rapkeun demokrasi teh berarti demokrasi teh adalah jahat lantaran teu make etika ham tinggal ham buktina orok tembak awe tembak nu teu perang bodoh deuk di mana nerapkeun demokrasi sedangkan negara urang teh manut ka negara eta berdemokrasi eta demokrasi teh kos kitu teh deuk diterutan mun sidin Abu Bakar ujar geus pedang kikiran cenah aya di ditu ge Abu Bakar mana nyana geus sok kikiran main gapleh tapi teman tuh deukeumaha urang teh nagara urang sepakat para ulama baheula Ia teh demokrasi, tapi henteu mutlak nu sabenerna mah dituturkeun ku urang setelah setengah abad berdemokrasi, ternyata koruptor-koruptor muncul, perzinahan jeung permabokan muncul lantaran henteu dilaksanakeun hukum-hukum Al-Qur'anul Karim. Kuari deuleuh Irak, deuleuh Ethiopia, deuleuh kitu Turki, kuari Mesir dan lain sebagainya dioyakeun ku Amerika. Pas kia buktina, iya teh demokrasi dituturkan ke orang, datang ke iraha orang nuturkan anak datang ke iraha, karunya amat kiai nu aya didinya, karunya amat ustad nu aya didinya, hai orang mah rakyat tinggal nuturkan nyana bae, cak nyana iya, ya, cak nyana gitu, hayo ngan di jero hati mah, urusan siat mah, urusan aing mah, urusan jeung Allah aing dek nuntut ka sia, naon sababna sia ku aing dipilih jadi DPR tapi sia teu ngahasilkan hukum-hukum Al-Quranul Karim, dek nuntut aing di hareupan Allah. Ya, numatak DPR mah tinggal ngerebek na doang. Ah, adena cenah aing teh jadi DPR, aing mah jadi Pemda. Leuwih leuleum. Hayu di kamana? Jang ngagugulung eta mah hukum-hukum meunang manusa. Tah ieu keur carita kagagahan Sidi Abu Bakar mah yujahiduna fi sabilillah. Lamun aya jelema anu anti Al-Qur'an, Yahudi, Nasrani, termasuk demokrasi, pasti diperangan ku nyana mah. Urang teu berdaya ku ari. Ku hari teh teu berdaya lain lalagaan keur dikieu bae satelit ugal negara geus dipasang ku Amerika. Negara mana nu masih keneh kuat Islamna? Gempur, tidak mau tahu. Satelitna ugal negara geus aya tek tek. Di satu negara per kabupaten geus aya. Nyana geus deuleukeun bae kieu bae. Negara mana nu hebat? Negara mana nu hebat? Mulai dihiheuleudan. Geus aya kabeh gambaranana di manehanna. Tek. Eta teh secara teori urang sieun, tapi Islam mah aya waliullah, wali aya nu leuwih sieun ka Allah. Amerika leuleukeunana hanya sabaraha jam, hanya sabaraha poe, hanya sabaraha bulan. Allah mah maha qadim leuleukeunana ka urang. Leuwih nyaho, leuwih pinter, leuwih sagala-gala, leuwih gagah ka Allah bae. Negara du hancur, cel aya waliullah hiji bisa menang. Mata urang tungguan wali bae. Tungguan wali Allah ya mah lantaran acak-acakan kiai geus teu sejalan. Asal beda partai, beda hukum model. Aturan mah partai mah partai bae jang kadurian hukum mah teu kudu beda. Teu ieu mah. Berarti teu bareres kan kiaina. Asal beda partai, beda hukum. Beda organisasi, beda hukum. Beda kedudukan, beda hukum. Atuh deuk kumaha mah nya Al-Qur'an dikitu-kitu. Berarti itu nuturkeun hukum manusia teh model kos kieu deuk datang ka iraha urang kikituan bae mending mun teu kaburu paeh mun kaburu paeh mun keur jadi DPR paeh mun keur jadi pemerintah modar deuk kumaha keur ngagugulung kos karaitu naudzubillah min zalik wa min zalik wa min zalik lantaran urang mah resep jasa ka Al-Qur'an percaya jasa ka Al-Qur'an di luar Al-Qur'an salah berarti tah ya yujahiduna fi sabilillah. Wow, gagah jasa. Begitu dibandingkan sahabat nu muncul opat, di antara opat nu muncul dua, di antara dua paling istimewa adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wala yakhafuna laumata laim. Teseuneun eta kaum nu cinta ka Gusti Allah, nu Allah cintaeun ka anjeunna. Laumata laim kana panyacadna, jelema-jelema nu nyacad. Apakah sieun dicacat? Apakah sieun dicaci? Apakah sieun dimaki, dicerca? Teu sieun seutik-eutik acat. Sebab aya dina rel Al-Qur'anul Karim. Ku pinuh kayakinan, kaimanan ka Allah jeung ka Al-Qur'anul Karim, teu pernah mentolelir ka jelema-jelema anu nyacat. Sabodo, sadaekna, ngabudah, ngabudah sia terus bae aing mah. Iyalah wala yakhafuna laumata laim. Aya kabeh di sieunna Abu Bakar Siddiq. Anu matak ayat ieu wa hadhil ayat mukhtasatun bi Abi Bakr Siddiq khusus ngalem ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anu matak ca Kangjeng Nabi arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin pangnyaah pangdedeh pangulas asihna umat kaula terhadap umat kaula adalah Abu Bakr Siddiq. Ayatna iya. Fasaufa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Ilah karakter sifat anu aya di sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Zalika tahir anu tadi disebutkan hiji mahabahna anu pohara jasa. Nomor kedua zillah terhadap mukminin. Nomor ketilu izzah terhadap kafirin. Nomor keempat merangan jelema-jelema anti Allah mujahadah ngarana atau jihad fisabilillah. Nomor kalimana adalah tesien intifaul khut tesien karena dicaci dibaki terus be berjuang ngaluhurkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala taruhanana harta nyawa masalah. Zalika tahyilu tadi diceritakeun nu genep rupa teh fadlullahi kurnia Allah. Teu boga asa nang sorangan, boga tanaga teu boga asa nang sorangan, boga pinter lain asa nang sorangan, boga wawasan lain nang sorangan, boga gagah lain menang sorangan, timimiti boga mahabahna lain asa nang sorangan. Kemudian kedua nazilah na izah na jihad fisabilillah tasyuna ieu adalah semata-mata fadlullahi fadl Allah yutihi mayasa anu dibikeun ku Gusti Allah ka jelema anu dikersakeun ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nu matak gagah na sidina Abu Bakar ketika orang datang ka sidina Abu Bakar teu sangka lantaran lamun urang teh mondoyot nyana leuwih mondoyot, lamun urang tungkul nyana leuwih tungkul. Masya Allah. Anu perang jihad fisabilillah musuh di mana bae diudang dicaci dibaki dibunuh ku Sidina Abu Bakar, tapi ketika orang silaturahim ka dinya teu boga ongkos dibere ku nya, ketika orang rek sare ngendong disadiakeun ku manehan, ketika orang DPDP nyana leuwih DPDP, ketika di imahna aya dahareun urang datang ka dinya daripada tamu teu dahar maning nyana nu teu dahar dibikeun ka tamu nyana maka jeung puasa. Hese tanding si Abu Bakar dah ieu teh kabeh zalika fadlullahi yatihi mai ya sa fadl Allah henteu di aku ku si Abu Bakar teh di aku boga tanaga sakitu gedena teh di aku nu sorangan nu Allah, boga wawasan nu sakitu cemerlangna teh di aku nu nyana nu Allah, boga pikiran henteu di aku ku nyana nu Allah, boga sagala rupa kagagahan kemewahan lain kemewahan kasugihan jeung sajabana ieu teh di aku nu nyana, hanya fadl Allah nu dibikeun ka manehanna teh di aku ai urang lain kan itu berhasil kan ye lamun dia teh diharep benar bisa si atu bari kedudukanna di mana situ di anu dan nyahon teh sia perjalanan iya, aduh tuh, lu mana wajib tuh tuh, tuh bisa, wah behoge, satu aku gelutiannya, itu sanungnya lagi, emang sahul, wow, iya, itu gelutnya di tongtonan ke main koprok ya, itu sanung menang ke, iya KBG di bawah iya KBG, tuh pejudi luhur sama tuh aing. Kai gitu kau pikir lah menuai waktu arah cak-cakan judi nanti balen nercaknya nama judi bener meren. Istol tak kau pikir kau nepak dada orang mak kau pikir doh jangan bisa ngabangun. Nah, ya hasil ya. Masya Allah, eta teh sombong, ujub, takabur, bakal dihandapkan ku Gusti Allah. Mun aya nanaon teh ulah di aku. Urang mah boga murid loba teh tah murid aing kabeh nu bagus ba ulah wauh jeung murid mah ketika murid ngomongkeun pan abdi teh murid murid jeung emang sok di mana ngaji ada pentangkal amot los bae dinya datang ka paeh atuh sia kahujanan los. Urang mah lain sia de itu murid aing ulah diganggu eta wilayah aing. Ih kiai sing aku wilayah sakumaha bupati eta Kiai Golkar teh kos kitu teh tolol teh Kiai Golkar mah. Nah, mun orientasina ka dunia mah pas kitu bae, asa nang aing bisa ngaji, asa nang aing boga wawasan bisa nang aing, asa nang aing ngabangun, asa nang aing. Tah eta nu pas kitu moal kebel ngagejret ka jeung kukumaha ge. Mantak nyana teh sok ngajual kamulyaan. ngajual kamulyan teh ketika aya pilkada, ketika aya pilgub, ketika aya pilpres, lantaran boga ngarasa mulia, jual beli jeung kamulyan. Nyana dibere sekian ratus juta, mungkin M siap lantaran kula boga asa loba muridna, siap kula jual kamulyan ngaranana moal kebal tak Kiai Gusti. Mangkaning hampir 99,9,9 deui. Ih, kuduna mah begitu dek dijadikan tim susah sih. Atuh kula sih boga pikiran jeung wawasan di mana? Lain channel boga murid mana aja teh nyaho kula mah teu pernah aya nu ngaji. Eta nu ngaji, lain nyana meureun jurig teh mah nu ngaji mah. Kula mah teu di embung-embung tilok ngajual kamulan cukup Allah bae nu ngamulyakeunana. Sieun jeung izin ka Gusti Allah dibere mulia, dibere agung, ulah dijual ka dunya, siap jadi tim sukses. Berarti ngajual kamulyaan aing asa boga jelema, aing asa boga murid. Moal kebal tak Kiai, mungsrut Kiai kos kitu. Iye, Sayyidina Abu Bakar contoh ye. Musakitu nomor hiji eueuh kaduana. Setelah Kanjeng Nabi, cak Kanjeng Nabi, mun aya nabi nu dipilih, niscaya Abu Bakar diangkat jadi nabi. Pohara aja sapaneta mah. Kata ka Sayyidina Abu Bakar teu ngaku-ngaku nu mantak ketika kita jadi imam teh pan cek Siti Aisyah, ulah ya Rasulullah, abah mah ulah dijadikeun imam. Henteu abah be ulah. Emang kunaon gitu? Abah mah teu kuateun mun maca Quran teh di imah ge nyana mah saayat, dua ayat, tilu ayat haju ceurik. Kosong cukup apa gitu. Ulah mal kuat pokona abah mah mun ditah jadi imam maca Qurannya ceurik bae abah mah. Unggal poe teh lamun diwadahan cai matana abah mah beuh atuh mang ember-ember asal maca saayat, dua ayat ge ceurik, saayat, dua ayat ge ceurik. Abah mah pokona ulah jadikeun imam engke bisa carerik kabeh jelema. Teu kuateun eta panjawara Sayyidina Abu Bakar teh di medan laga mah asal neuleuh Sayyidina Abu Bakar kabeh ginggir. Tapi ketika maca Quran, masyaallah. Taye zalika fadlullah yutihi mai yasa. Eta kabeh nu dibikeun karakter jeung sifat anu aya di Sayyidina Abu Bakar teh lain, lain jeung henteu teu diaku ku Sayyidina Abu Bakar. Fadlullah yutihi mai yasa. Fadl Allah, kurni Allah, nu dibikin kajeleman, nu dikehendaki ku Gusti Allah. Wallahu wasi'un alim. Gusti Allah teh maha jembar kasirul fadli tegas taloba pisan kurniana. Ieu teh isara kana sampurna maha kawasan alim, muntur kang maha uninga. Maha uninga biman wa ahluhu kajeleman wa eta jelema teh ahli fadl. Ieu teh isara kana sampurnana ilmu. Gusti Allah mah maha sampurna kawasana nu mantak wasiun. Gusti Allah mah sampurna ilmuna nu mantak alimun. Nu mantak nyanggakeun ka Gusti Allah Gusti. Ieu dunia kos kieu teh da maha Gusti mah maha uning, Gusti mah maha kawasa. Irak dikitukeun aya dina ilmu Gusti. Mesir keur kitu aya dina ilmu Gusti. Indonesia muncul perharina koruptor-koruptor ieu teh aya dina ilmu Gusti. Berarti kurang kuari titah memandang ku Gusti Allah. Tah kabok-bokan penggede urang nu kurang dipilih teh nu utar-atur urang teh dina berbagai masalah teh ternyata muncul setiap hari adalah jelema-jelema kabiadabanana hungkul. Ieu teh urang keur ditongtongkeun ku Gusti Allah. Deuleuh pamimpin-pamimpin sia dibibiti lurahna, camatna, bupatina, gubernurna kos karariu tadi Indonesia sia teh ieu teh keur jaman bokbrok berarti urang teh ieu teh geus aya dina ilmu Allah tinggal disadari bae ka dituna urang ngadoa mudah-mudahan aya pemimpin anu istimewa, mudah-mudahan pemimpin anu adil, mudah-mudahan aya pemimpin nu jujur anu bisa ngangeunahkeun ka rakyatna, ngamakmurkeun ka nagarana sehingga urang bisa ngeudaheun di bawana mun cara supir teu kudu dikenekan deui. Pan urang sok bingung jasa urang teh apan boga supir tapi urang sok awas. Atuh panyana nyupiran urang jadi kenek, manya bos jadi kenek. Anu ngeunaan mah pada urang repes, nyawa di tempat. Oh hebat. Supir urang bayang ngarempas, bayang ngagas pas, iba di tol ngan 30. Gaya berjasa pada urang kesel. Batur geus sehat nyara 30 bae balah turun 25. Cek urang ngeureun bae kieu heula atuh ya. Karena supir teh nyaho. Ai giliran aya kitu polisi tidur, teu direm, gedug wajrug. Ambo ieu teh supir kieu amat sih. Masalahna ieu ge pamarentah teh kok rikos kitu. Giliran di tol nyana bangun dekeureun. Giliran bae polisi tidur, ngegebrug-gebrug. Nah ieu teh tinggal keur ditontonkeun ku Gusti Allah. Ja aya dina ilmu Allah, aya dina kudrat Allah ngan keur dikieukeun di zaman urang. Urang ngaharepkeun pamimpin nu jujur jeung nu adil. Capek asa deuleureup pamimpin nu haus akan kejujuran jeung keadilan. Nu mantak urang haus lantaran urang macaan kitab bae, macaan Quran bae, macaan kalam-kalam ulama. Da jujur teh kieu, ja adil teh kieu. Tapi ketika ka lapangan ternyata teu manggih urang nu jujur jeung nu adil teh. Haus anu luar biasa dari berbagai kalangan masyarakat, haus akan kejujuran jeung keadilan. Hayang nempo pamimpin nu jujur jeung nu adil teh. Tinggal urang nyanggakeun ka Gusti Allah, ka hayang urang tinggal ka hayang nyanggakeun ka Gusti Allah. Ngan cak Allah aing bakal mere asal sia kudu berjibaku, robahlah negara sia, politiklah, ekonomina, budayana aing nyerahkeun ka sia lantaran ini ja'ilul fil ardi khalifah. Gusti abdi ge terang atuh nyuhunkeun hiji jelema mah ke cek Gusti kamari aing geus ngiriman Gus Dur, Gusti dilengserkeun ka aing geus ngiriman deui Gus Dur kedua. Engke Gus Dur kedua hartina seperti eta, coba kuatkeun tah henteu tiba heula kitu bae trak trak trak trak. Begitu masa jaya, zaman masa kejayaan Islam Kangjeng Nabi, sahabat anu opat Khulafaur Rasyidin, masa tabiin tak ambil alih deui tak ku Yahudi. Masa kemasan Islam tak masa Raden Patah jaya sadunya. Tekebal set 100-200 tahun kadieuna melempem deui sampai 300 tahun kadieuna melempem deui. Ieu urang geus 500 tahun dikuasai kuari urang ku Yahudi jeung ku Nasrani. Can menyat deui Islam. Sedangkan Islam mah al-Islamu ya'lu wa la yulaleh. Haid asal jelemana berpikirna, berjibakuna, bergerakna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika teu sesuai jeung aturan Al-Qur'an, mopo bae di jalan. Tinggal perhitungkan ke orang, pikirkan ke orang. Dek datang ke iraha negara orang ya. Nu muncul korupsi deh, korupsi deh. Muncul koruptor deh, koruptor deh. Capek, celi gadengeken jelema nu kos karitu. Ya tata nu utar atur orang teh. Na'udzubillah min. Dalik kajennya namanya na asal orang mah ulah dibere kos kitu ku Gusti Allah. Gusti amankan urang kabehan ye, salamatkan abdi sadayana Gusti, ulah kabawa kaciut kabawa daging jeung jelema-jelema nu kitu Gusti, jadi akhirat ge misah ieu nyana-nyana urang-urang sakali deui. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah, disampurnakeun ku Gusti Allah, diamankeun ku Gusti Allah, sehingga urang aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.